بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Insyaallah kita akan memulai kajian Kifayatul Akhyar. Kita meminta senantiasa kepada Allah Ta'ala taufik dan rahmat serta hidayah dalam mengkaji kitab ini, kitab fikih bermadhab Syafi'i, kitab yang masyhur di Indonesia terutama. Namun sudah mulai sangat jarang ya kitab ini dikaji sekarang, yaitu kitab Kifayatul Akhyar, karena banyak dari para santri yang berkonsentrasi di madhab Syafi'i, mereka hanya mencukupkan pada matan-matan kecil seperti hanya matan Abi Suja atau Fathul Qarib atau matan-matan kecil lainnya, dan kemudian setelah mengkhatamkannya mereka menjadi ustaz, bahkan padahal baru matan kecil, itu kita kecil. Dan dengan jarangnya sekarang kajian-kajian kitab Kifayatul Akhyar dan semacamnya, maka insyaallah mudah-mudahan dengan ini kita bisa memulai kembali menghidupkan kajian kitab Kifayatul Akhyar, dan semampunya insyaallah kita baca dan kita ta'liq, berikan komentar terhadap kalimat-kalimat dari Syekh Al-Hisni rahimahullah ta'ala. Kita mulai dari muqaddimah mu'allif, ya, di antara antum silakan baca. Tafadhal Pak Rahmat. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gitu. Yang enggak keras suaranya. Qala al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni, ya. Syafi'i rahimahullah. Mawjudat min zulumati adam bi nuril ijab wa ja'alha dalilan ala wahdaniyatihi li dhawil basairi ila yawm al ma'ad wa syara'a syar'an اختاره لنفسه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأتباعه صلاة زكية بلا نفاد فإن الأنفس الزكية الطالبة للمراتب العالية لم تزل تذهب في تحصيل العلوم الشرعية، ومن جملتها معرفة الفروع الفقهية، لأن بها تندفع الوساوس الشيطانية وتحس وتصح المعاملات والعبادات المرضية وناهيك بالفقه شرفا قول سيد السلف شرفا بكن شرفا شرفا قول سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه الشيخان من رواية معاوية وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عبد الله سبحانه بشيء أفضل من فقه في الدين. رواه الترمذي في جامعه. وأن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال: مجالس الذكر. قال عطاء في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال عطاء: الذكر هو مجالس الحلال حلال مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري؟ كيف تبيع؟ وتصلي وتصوم وتحج وتحج وتنكح وتطلق وتطلق وأشباه ذلك. طيب كده سمي سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموجودات من ظلمة العدم بنور الإيجاد. الحمد لله segala puji bagi Allah الذي خلق الموجودات yang telah menciptakan al-maujudat benda-benda atau hal-hal yang ada eksis ya, yang menciptakan segala benda-benda yang eksis min zulmatil adam dari kegelapan ketiadaan ya, dari kegelapan ketidakadaan binuril ijad dengan cahaya penciptaan ijad penciptaan ya. Kemudian waja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil ma'ad, dan ja'alaha telah menjadikannya. Ha di sini artinya adalah ha di sini kembali ke mana? Kembali ke mana? Dhamir ha di sini maujudat, yaitu telah menjadikan maujudat sebagai dalil. Dalil artinya adalah petunjuk ya, petunjuk ala atas wahdaniyatihi, atas keesaannya, atas keesaan Allah Ta'ala. Jadi eksistensi dari segala ini itu adalah petunjuk akan keberadaan penciptanya, petunjuk akan keberadaan penciptanya. Ala wahdaniyatihi li dzawil basairi, untuk dzawi artinya orang yang punya, itu seperti kata za zu ya, untuk orang yang memiliki basair, memiliki basair jamak dari basirah yaitu mata hati, yaitu orang yang punya pikiran. Orang yang berpikir akan menemukan bahwasanya eksistensi segala ini menunjukkan eksistensi penciptanya. Ila yaumil ma'ad, menuju ke hari yaum al-ma'ad. Al-ma'ad artinya kembali, yaitu hari akhir nanti. Wa syara'a syara'an ikhtarahu li nafsihi, dan dia yaitu Allah Ta'ala telah mensyariatkan suatu syariat. Ikhtarahu li nafsihi, yang dia telah memilihnya, memilih syariat tersebut untuk dirinya. Wa arsala bihi sayyidal ibad, dan dia telah mengutus dengan syariat tersebut ya, bisyara' yaitu dengan syariat tersebut sayyidal ibad, tuannya para hamba. Sayyid artinya adalah tuan, yaitu tuannya para hamba. Fa'udhu halana mahajjatahu, dan dia telah menjelaskan untuk kita mahajjatahu. Mahajjah yaitu hujjahnya. Mahajjah, hujjah, atau bisa dimaknai sebagai target atau tujuan, yaitu telah menjelaskan kepada kita tujuannya apa, tujuan disyariatkan, tujuan diutus, waalaikumsalam, dan tujuan dari penciptaan. Jadi semua ini punya tujuan, masya Allah. Silih berganti, tafadhal, barakallahu fiik, hati-hati ya. Ya Pak, ya. Silakan substitutnya. Waalaikumsalam. Tujuan dari penciptaan, tujuan dari pensyariatan, tujuan dari pengutusan, ya, itu mahajjah, tujuan. Waqal, dan dia berkata, hadza sabilur rasyad. Hadza sabilur rasyad, sabil. Ini adalah jalan ar-rasyad. Rasyad maknanya adalah petunjuk, ya, kebenaran. Itu rasyad. Ini adalah jalan kebenaran. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Sallallahu wa sallam, artinya sallallahu, sallallahu yaitu semoga Allah Ta'ala. Jadi sallallahu ini sallallahu ketika Allah Ta'ala berselawat atas nabinya, itu para ulama berbeda penafsiran. Jumhur menafsirkan sallallahu yaitu selawatnya Allah terhadap Rasul, maknanya adalah rahmat Allah terhadap Rasul. Kalau misalnya kita bilang sallallahu alaihi wasallam, berarti semoga Allah merahmati. Itu jumhur mengatakan seperti itu. Namun ada pula di antara ulama yang menafsirkan sallallahu di sini ada artinya as-sana, selawat Allah terhadap Rasul adalah as-sana inda al-mala'i, inda al-mala', yaitu pujian Allah di hadapan para makhluk-makhluk yang mulia. Jadi sallallahu bisa bermakna dua, yaitu semoga Allah merahmatinya, atau semoga Allah Ta'ala senantiasa memuji terus Rasulullah di hadapan para makhluknya yang mulia. Penafsiran kedua tadi, penafsiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Bada'i'ul Fawaid. Dan semoga salam atasnya, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa atba'ihi, dan pengikut-pengikutnya, salatan zakiyatan, yaitu suatu salawat. Jadi di antara makna salawat itu memang doa, yaitu salawat yang zakiyah, yang suci, bila nafad. Bila dengan tanpa nafad. Nafad artinya keterhabisan, yaitu akhiran. Jadi tanpa akhir, tiada berakhir, selawat tiada berakhir, itu maksudnya. Semoga Allah Ta'ala, di sini semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, menyebut kebaikan beliau, memuji beliau, dan mensalami beliau tanpa pernah terputus selawat tersebut, itu maksudnya. Waba'd. Fa innal anfusaz zakiyyah. Maka sesungguhnya jiwa-jiwa yang suci, yang mana jiwa-jiwa tersebut at-talibata lil maratibil aliyah, yang mencari, yang meminta kepada al-maratib, jama'nya martabah, yaitu derajat-derajat al-aliyah yang tinggi. Yaitu jiwa-jiwa yang suci, yang mana jiwa-jiwa tersebut mengincar derajat-derajat yang tinggi. Lam tazal tad'abu fi tahsilil ulum asyariyah. Lam tazal artinya adalah masih atau terus. Ya, terus tad'abu, terpelihara, atau terbiasa, atau tekun. Boleh. Hah? Boleh, asal antum nanti beli. Gak maksudnya kalau dicoret-coret nanti, kalau misal ada yang lain mau beli, nanti takutnya turun harga. Lam tazal tad'abu, ya. Da'aba yad'abu artinya gigih, rajin, sungguh, ya. Ini menunjukkan jiwa yang suci yang mencari derajat yang tinggi itu akan bersungguh-sungguh fi tahsilil ulumi syar'iyyah, dalam mengejar tahsil, yaitu mencari di sini, yaitu mengumpulkan al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu syar'i. Seperti ini kalimat al-anfus az-zakiyyah at-talibat lil maratib al-'aliyyah lam tazal tad'abu fi tahsil al-ulum asy-syar'iyyah, jangan difahami bahwasanya merupakan kesucian jiwa dan keinginan ketinggian berarti hanya sekadar mengoleksi ilmu. Ini salah. Betapa adanya seseorang pengoleksi ilmu, kolektor ilmu, namun ilmu tersebutlah karena hanya dikoleksi maka menjerumuskan dia kepada ketidakamalan, ya. Jadi ini bahaya juga. Melainkan tahsil, yaitu mengumpulkan dan mengoleksi ilmu syar'i, itu ditujukan untuk mengamalkannya, bukan sekadar koleksi dan banyak-banyakan. Bukan sekadar karena suka dengan mengoleksi ilmu, tapi karena ditujukan untuk Allah dan untuk amalan kepada Allah Ta'ala. Wa min jumlatiha, dan dari globalnya, dari termasuk dari lingkaran tahsil ilm syar'i adalah ma'rifatul furu' al-fiqhiyah. Termasuk dari mengumpulkan ilmu syar'i yaitu mengetahui furu', jamak dari fara', yaitu cabang-cabang fiqih. Cabang-cabang fiqih itu juga memiliki kepentingan tersendiri. Li'anna biha tandafi'ul wasawisus syaitaniyah. Karena dengannya, ha di sini kembali ke mana? Apakah kembali ke ma'rifah atau kembali ke al-furu'? Ma'rifah. Karena dengan keberadaan pengetahuan furu' fiqhiyah, ya, al-wasawis as-syaitaniyah itu mundafa'ah. Apa maksudnya? Tertolak. Karena dengan pengetahuan furu' fiqhiyah, wasawis jama' dari waswas, yaitu keraguan-raguan yang bersifat syaitani, yaitu yang disebabkan oleh syaitan, itu bisa tertolak. Ya. Jadi keraguan-raguan syaitan itu bisa tertolak. Kenapa? Karena dengan adanya fiqih, kita bisa mengetahui, oh ini sah, oh ini batil. Ya. Oh ini benar, oh ini salah. Kalau misalnya kita tidak mengetahui fiqihnya, maka akan menjadi syubhat. Dibuang aja. Wa tasihul muamalatu wal ibadatu al mardiyah. Sini. Wa tasihul muamalat wal ibadat al mardiyah. Maka al muamalat dan ibadat yang diridai itu akan menjadi sah. Nah, fiqih itu kisarannya ia ada empat sebenarnya. Dia ada empat. Fiqih itu, kalau fiqih yang furu' ini, yang kita kenal, ada empat. Dia bertambah dari ibadah, mu'amalah, ahwal syakhsiyah, dan jinayah. Empat itu aja sebenarnya. Iya kan? Pertama ibadah, ya sholat, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, mu'amalah, jual beli, sewa menyewa, ya, ahwal syakhsiyah, nikah, dan jinayah, berkaitan dengan hukum-hukum perdata dan semacamnya. Wallahu a'lam. Tapi yang masyhur, maksudnya yang lebih sering kita konsumsi itu adalah fikih muamalah dan ibadah terutama. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya muamalah dan ibadah kita itu sah dan diridhai? Yaitu dengan ma'rifat al-furu' al-fiqhiyah. Jadi kuncinya itu. Nah, taib. Wa nahika. Nahika itu artinya lebih-lebih. Apalagi gitu kan.

Walaupun ayat ini juga bisa dimaknai bertemanlah kamu benar-benar bersama dengan orang-orang yang beramal. Tetapi di sini tafsirkan kamu berkumpullah dengan orang-orang dalam majelis zikir, dalam majelis ilmu, ya, di antaranya insyaallah seperti ini dan majelis-majelis lainnya. Qala Atha fi qawlihi, Atha berkata dalam perkataan Allah Ta'ala atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ya, ini juga hadis ini permasalahkan juga sanadnya. Jika kalian melewati Riyad al-Jannah. Riyad itu jamak dari raudhah. Itu taman-taman surga. Farta'u, maka berhentilah. Maksudnya ikutilah Riyadul Jannah itu. Sudah maka para sahabat pun mereka bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, wa ma Riyadul Jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Kok bisa ada taman surga padahal kita di dunia? Kenapa ada surga di dunia? Kata Nabi SAW, taman surga itulah hilaqul dzikr. Hilaqul dzikr. Hilaq. Hilaq. Hilaq jama' dari halaqah. Yang artinya lingkaran. Ya, halaqah itu lingkaran. Majlis itu lebih umum daripada halaqah. Setiap halaqah zikir itu adalah majelis zikir. Namun tidak semua majelis zikir itu berbentuk halaqah. Halaqah seperti ini yang menunjukkan setiap dari kita itu saling bisa bertatap muka. Jadi halaqah zikir yaitu jamak dari halaqah. Halaqah zikir. Namun yang dimaksud dengan halaqah zikir ini bukan kita kor bareng-bareng zikir gitu, enggak. Tapi maksudnya adalah di sini Atha berkata zikir di sini huwa majalisul halali wal haram, yaitu majlis yang menjabarkan halal dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana kamu beli? Wa kaifa tabi', bagaimana kamu menjual? Ini perlu diperhatikan. Syira dan bai', dua kata ini memiliki dua makna masing-masing yang saling kontradiktif. Syira bisa bermakna membeli, bisa juga bermakna menjual. Bai' bisa bermakna membeli dan bisa bermakna menjual. Tapi masyhurnya syira bermakna membeli, bai' bermakna menjual, gitu ya. Secara asal bahasa tadi sudah najabarkan bahwa syira dan bai' dua-duanya memiliki dua makna yang saling berlawanan. Wa tusalli, bagaimana kamu salat? Wa tasum, bagaimana kamu puasa? Wa tahuj, dan bagaimana kamu berhaji? Wa tankih, dan bagaimana kamu nikah? Wa tutalliq, dan bagaimana kamu tolak, mentolak istri kamu, gitu. Wa asbahu dzalika, dan yang semisalnya, yang sepertinya. Jadi semua ini membutuhkan fikih. Di sini Imam Al-Hisni rahimahullah memulai dari muamalah memang, yaitu bagaimana jual beli, salat, saum, haji itu ibadah. Tankih wa tutalliq itu ahwal syakhsiyah. Baik. Sudah sampai situ. Sekarang kita melanjutkan. Tafadhol Pak Abu Hudzaifah. Qala Sufyan bin Uyainah. Qala Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah lam yuqa ahadun ba'dan nubuwati afdala min al-ilmi wal fiqhi fiddin. Wa qala Abu Hurairah wa Abu Dzar radhiyallahu anhuma, babun min al-ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi ra'atin tatawwan. Masyaallah. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, la mautu alfi abidin qa'imin layla qa'iminin naharo ahwanu min mautil alimil basiri bihalalillahi ta'ala wa haramihi wal ayatu wal akhbaru wal atharu fi dhalika kathiratun fa'idha kana al-fikhu bihadihil martabati syarifati wal mazaya

فإنه رجاء الراجين. فإنه رجاء الراجين. وجابر الضعفاء والمنكسرين. ووسمت كتابي هذا لكفاية الأخيار في حل غاية الاحتفاظ. وأسأل من الله الحكيم الغفار العفو عني وأن أحبائي من مكره وغضبه وعذاب النار، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. بارك الله فيك. وأعلم dan ketahuilah anna tullabal ilm, bahwasanya para pencari ilmu mukhtalifuna biikhtilafi maqasidihim, para pencari ilmu mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan maksud mereka, perbedaan niat mereka. Wa himamuhum mukhtalifatun biikhtilafi maratibihim, dan himmah mereka, himmah apa arti himmah di sini? Himmah itu semangat, kekuatan, ya, tenaga, hasrat, keinginan yang besar, ambisi. Ya. Ambisi mereka, ambisi thalabul ilm itu mukhtalifah. Berbeda-beda. Ya. Ketika maksudnya berbeda-beda, yaitu niatnya berbeda-beda, maka spirit mereka juga berbeda-beda. Bikhtilafi maratibihim. Ya. Sesuai dengan perbedaan martabat mereka. Sesuai dengan perbedaan martabat atau posisi atau kedudukan mereka. Ada di antara orang yang martabatnya sebagai guru, ya. Maka mungkin karena dia guru mengajar, maka untuk mencari ilmunya lebih semangat lagi. Ya. Wahada yatlubul ghausa fil bahr wa nahwihi linailid duraril kibari. Wahada yaqni'u bisa bima yajidu fi ghayatil ikhtisar. Jadi karena perbedaan-perbedaan itu, para thalabul ilm itu beda-beda. Ada yang mampunya segini, ada yang mampunya lebih besar lagi. Fahada, maka ada dari ini, ada orang ini yatlubul ghausa, mencari orang ini, atau di satu sisi ada orang yang ini dia mencari ghaus. Itu pengapungan, yaitu ngapung, ya. Ngapung atau bisa dimaknai menenggelamkan diri fil bahr, yaitu konsentrasinya di lautan. Ada orang yang mengapung atau menenggelamkan diri di al bahr, di lautan dan semacamnya atau sungai. Untuk apa tujuannya? Linailid duraril kibar. Li untuk nail, mendapatkan ad-durar, jamak dari durrah, artinya adalah mutiara-mutiara al-kibar. Jadi untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang besar, untuk mendapatkan mutiara-mutiara yang besar. Wa hadza, dan juga ada orang ini, orang lain, talib yang lain, yaqni'u bima yajidu fi ghayatil ikhtisar. Ada talib lain, yaqni', yang cukup, ya, qona'ah, yang merasa cukup, bukan merasa cukup, tapi hanya bisa, ya, bima yajidu, terhadap apa yang dia temukan, fi ghayatil ikhtisar. Ghayatil ikhtisar, itu adalah nama kitabnya Matan Abi Syuja'. Kitab Matan Abi Syuja' itu dikenal dengan tiga nama. Matan Abi Syuja', ya, pertama yang masyhurnya Matan Abi Syuja', kemudian dikenal dengan nama kedua, ada juga Al-Ghoyah wa Taqrib, dikenal dengan juga Ghoyatul Ikhtisar. Nah, nama kitab Kifayatul Akhyar itu mengikuti dengan nama kitab Ghoyatul Ikhtisar. Jadi Kifayatul Akhyar itu adalah syarah Matan Abi Syuja'. Kalau boleh anda katakan, syarah Matan Abi Syuja' yang terbaik adalah Kifayatul Akhyar. Ada kitab-kitab lain yang juga dibahas oleh para kiai di tanah air kita ini, alhamdulillah, seperti Fathul Qarib, juga syarah Matan Abi Syuja', namun ringkas sekali. Ada juga kitab